إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين جمع جمع جمع جمع جمع رحمة الله سبحانه وتعالى Kaum muslimin telah mengetahui tentang keutamaan dan kemuliaan dari puasa pada bulan Ramadan. Mungkin sering mendengar dari pembahasan-pembahasan yang dikaji, baik itu mulai dari ceramah, khutbah, pidato, dan seterusnya, bahwasanya puasa mendatangkan keutamaan yang banyak dari sisi agama, meningkatkan keimanan, banyak mencetak pahala, meningkatkan kualitas ketakwaan dan seterusnya dari keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan sisi agama. Namun pernahkah kita terpikir bahwasanya ternyata puasa juga di antara keutamaannya adalah menjaga kesehatan jasmani dan juga rohani. Ini mungkin kebanyakan kaum muslimin belum pernah mengkajinya, mengetahuinya, atau sangat jarang di antara mereka yang mengenalnya. Datang sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, sumu tasihhu, berpuasalah agar supaya kalian sehat. Hadis ini datang dari tiga orang sahabat, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Riwayat Imam At-Tabrani dan yang lainnya sanadnya lemah, namun dikuatkan oleh para ulama dari sisi bahwasanya hadis ini memiliki makna yang tepat. Makna yang betul, meskipun dari sisi sanadnya kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, seluruh jalannya tidak ada yang selamat dari yang namanya illah atau penyakit dari ilmu hadis. Dari sisi maknanya tepat, apalagi ditunjang dengan dalil-dalil yang lainnya seperti datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari sahabat Miqdam bin Ma'di Yathrib, riwayat Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syarru ma mala ibnu adam min wi'ain al-batn bihasbi imri'in luqaimat ma yukimu sulbahu fa in kana la mahala fa thulutsun li ta'amihi wa thulutsun li syarabihi wa thulutsun li nafasihi. Hadis yang menguatkan makna tentang hadis yang dhaif tadi di depan, hadis yang datang dari sahabat Miqdam bin Ma'di Yathrib, riwayat Imam Ibnu Majah, Tirmidzi dan Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada yang paling jelek bejana yang diisi oleh Bani Adam selain daripada perutnya. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cukuplah beberapa suapan agar supaya Bani Adam bisa menegakkan tulang punggungnya. Kalaupun seandainya mau tidak mau tetap harus makan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga juga untuk pernafasannya. Masyarul ikhwa ala hibbah, jemaah-jemaah moga-moga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang pola makan seimbang. termasuk di dalamnya adalah metode untuk tetap menjaga kesehatan. Nabi SAW di awal hadis mengatakan bahwasanya tidak ada bejana yang paling jelek diisi oleh Bani Adam kecuali perutnya. Datang ucapan yang indah dari Tabibul Arab, yakni dokternya orang Arab, terkenal bahkan di zaman jahiliyah sampai masuk Islam. Meskipun diperselisihkan tentang apakah dia sahabat atau bukan. Terkenal tentang ilmu kedokterannya bahkan sampai ke negeri Persia, digunakan oleh raja-raja di kerajaan Persia. Dia mengatakan bahwasanya al-batn baitud da atau al-mi'datu baitud da, perut, atau dengan ungkapan yang lain, lambung adalah rumahnya bagi penyakit. Menunjukkan bahwasanya ketika setiap orang memasukkan makanan ke dalam perutnya akan menimbulkan penyakit. Oleh karena itu butuh untuk diseimbangkan dan dijaga dan pelihara serta dikontrol bagaimana bentuk makannya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya maksud dan tujuan dari makan adalah ma yukimu bihi sulbah. Tujuan untuk makan bukan cuma sekedar kenyang, bukan cuma sekedar mencicipi yang enak, bukan cuma sekedar memuaskan mata kemudian masukkan ke dalam mulut, namun lebih daripada itu untuk menegakkan tulang punggung agar supaya bisa kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan dan fungsi dari makan yang paling utama. Karena dalam tujuan itulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Kemudian Nabi SAW menerangkan tentang makanan dengan pola makan seimbang adalah dengan cara memakan makanan dengan porsi sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga juga untuk pernafasannya. Artinya terlalu banyak makan, baik itu dari porsi ataupun dari sisi jatah makan perharinya beberapa kali, itu bisa menyebabkan penyakit yang begitu banyak ketika masuk ke dalam lambungnya dan merupakan akan berubah menjadi penyakit. Para tiba tabib-tabib Islam mengatakan bahwasanya sumber penyakit yang ada pada tubuh manusia lebih daripada 50% berasal dari makanannya. Karena salah makan, pola makan yang berlebihan, mulai daripada memasukkan makanan ke dalam perut yang barusan masuk makanan yang ada. Artinya makanan belum sempurna sampai ke lambung, dimasukkan lagi makanan yang berikutnya. Karena proses makanan mulai masuk dari lambung, mulai dari mulut sampai ke lambung butuh proses yang panjang. Ketika belum tiba di lambung kemudian memasukkan makanan yang berikutnya, artinya dia akan membuat lambungnya bekerja dengan keras dan itu merupakan sumber penyakit. Atau memakan makanan dengan porsi yang berlebihan, lebih daripada kadar kebutuhannya, itu juga merupakan sumber penyakit. Atau dia memakan makanan sekadar terlihat enak dipandang mata, enak di lisan, namun belum tentu sehat dari sisi kesehatannya, oleh karena itu juga merupakan sebab makanan tersebut akan berubah menjadi penyakit. Atau dia memakan makanan yang berwarna-warni, beraneka ragam, mulai dari bau, warna, dan rasanya. Kesemuanya itu berasal dari makanan yang merupakan sumber penyakit bagi Bani Adam. Tepatlah kata Nabi SAW mengatakan di awal hadis. Kata Nabi SAW, ma mala abnu Adama wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada yang lebih buruk Bani Adam mengisi satu bejana lebih daripada perutnya. Karena perutnya merupakan tempat memasukkan makanan yang mana merupakan makanan merupakan sumber paling besar atau faktor paling besar menyebabkan dia terserang penyakit. Oleh karena itu datang dari asar yang indah dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengajarkan kepada kita tentang pola makan yang sehat. Kata beliau, "Idza aratta ayyasiha jismuk wa yakilla naumuk fa akli lil akal." Apabila engkau menginginkan badan engkau sehat dan tidur engkau sedikit, maka persedikitlah dalam makan. Karena seorang yang makan akan menyebabkan dia banyak tidur. Karena banyak makan dan banyak tidur merupakan sumber penyakit karena lebih daripada kebutuhan dia. Makan hanya porsi 3 kali sehari yang dikatakan oleh para atiba, dokter dan ilmu kesehatan, 3 kali sehari porsi makan merupakan metode makan yang sehat. Namun ketika dikurangi satu porsi, artinya 2 kali saja makan dalam sehari akan menyebabkan sehat jasmani dan juga rohani. Dan ini dasar hadis-hadis yang mendukung tentang hadis yang lemah tadi di depan. Menurut ilmu kesehatan, makan 3 kali sehari adalah makan yang sehat. Artinya ketika lebih daripada itu, bisa menyebabkan penyakit karena berlebihan dalam kadar makan yang dibutuhkan oleh badan kita. Namun bukan cuma sekedar kesehatan badan, bahkan bisa menimbulkan kesehatan jasmani dan juga rohani sekaligus adalah ketika mengurangi porsi makan dari 3 kali makan menjadi 2 porsi makan, yakni berbuka dan sahur atau sahur dan berbuka. Bisa menyebabkan kesehatan jasmani dan juga rohani. Hadis yang lainnya juga ditunjuki tentang kesehatan jasmani dan rohani bisa ditimbulkan dari berpuasa atau sedikitnya makan adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, namun ini inti dari potongan hadis tersebut. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan yajri min bani Adam majradam." Sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia atau dalam tubuh bani Adam sebagaimana mengalirnya darah. Para ulama menambahkan hadis ini dari ucapan mereka sebagai bentuk syarah, sebagai bentuk keterangan penjelasan tambahan dari hadis tersebut. Kata para ulama, fadayyiku majarihi bilju, oleh karena itu persempitlah jalur darah dengan lapar. Makna dari ucapan ini dari para ulama mengartikan tentang hadis yang di atas, ketika seseorang jarang makannya, sedikit makannya, minim makannya, akan membuat syaitan terbelenggu, akhirnya dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh Bani Adam yang melalui jalur darah tadi. Artinya seseorang yang ketika banyak makan akan membuat darah dia terpompa dengan kencang dan deras, namun ketika dia mempersedikit makannya akan membuat juga pori-pori atau penyumbat atau pembuluh darahnya mengecil yang menjadikan syaitan sulit untuk masuk ke dalam tubuhnya ataupun diminimalisir dengan sedikitnya makan dengan cara berpuasa. Dan keterkaitan antara ketika syaitan tidak bisa masuk ke dalam tubuh Adam secara Bani Adam secara hakiki, artinya akan menyebabkan dia jauh dari yang namanya maksiat, jauh dari yang namanya penyelisihan terhadap syariat, karena dia tidak digoda oleh syaitan, tidak dihasut oleh syaitan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dan itu bisa menjaga kesehatan rohani dan juga hatinya. Datang hadis penunjang yang lainnya dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam sahih, bahwasanya berpuasa atau sedikit makan bisa mematahkan syahwat birahi atau bisa mematahkan syahwat hubungan intim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." فإنه أغض للبصر وأحسن للفرد ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai segenap para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memenuhi kebutuhan baik itu nafkah lahiriah atau nafkah batiniah dalam menikah, oleh karena itu menikahlah, karena menikah bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Namun barang siapa di antara kalian yang tidak mampu untuk menikah, maka berpuasalah, karena itu adalah wija bagi dia. Wija artinya adalah penjagaan dari dia akan tergoda, akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluannya sebagai alternatif daripada menikah. Dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya metode berpuasa juga merupakan metode yang paling ampuh untuk bisa mematahkan syahwat birahi, hubungan intim. Artinya ini juga bagian daripada penjagaan hati. Karena ketika seseorang berpuasa, kemudian terjaga pandangan mata dia untuk melihat sesuatu yang haram, terjaga kemaluan dia dari hal-hal yang berkaitan dengan maksiat, membuat dia terjaga dari maksiat, membuat dia terjaga dan terpelihara dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga sangat ampuh untuk menjaga yang namanya rohani. Menjaga batin dia, menjaga hati dia dari perbuatan-perbuatan kekejian dan kemungkaran. Subhanallah. Ternyata berpuasa begitu banyak keutamaannya. Ternyata berpuasa begitu banyak faedahnya. Selain bisa meningkatkan kualitas ketakwaan, meningkatkan keimanan, demikian juga bisa menjaga dan memelihara kesehatan seseorang. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memasukkan tentang bab berpuasa dalam kitab beliau Tibbun Nabawi. Perhatikan tentang keterkaitan antara Tibbun Nabawi, artinya pengobatan ala Nabawi, dengan berpuasa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Fas-shaumu junnatun min adwa'ir ruhi wan nafsi wal qalbi, wa lahu ta'thirun ajibun bihifdhis sihhah." Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berpuasa sangatlah ampuh untuk bisa menyembuhkan penyakit jasmani, penyakit hati, penyakit rohani dan juga penyakit badan, bahkan memiliki pengaruh yang besar untuk bisa menjaga kesehatan. Puasa sangat memiliki kaitan erat dengan menjaga kesehatan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berita yang datang kepada kita bahwasanya beliau sering melakukan puasa. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sahih bahwasanya terkadang beliau berpuasa sampai kita mengatakan bahwasanya beliau tidak pernah berbuka. Terkadang beliau perlu untuk wisal dalam berpuasa dan ini hanya pengkhususan bagi beliau. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sehat jasmani serta paling sehat rohani dari sisi beliau menjaga dan memelihara tentang puasa. Puasa beliau mulai dari puasa yang wajib sampai pada puasa-puasa yang sunnah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mani taba'ahu dan thumma amma ba'du. Ma'asyara muslimin jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ruf dan sudah dikenal dari ilmu kesehatan bahwasanya puasa mereka jadikan sebagai metode entah itu menjaga kesehatan ataupun untuk menyembuhkan penyakit. Dari yang paling sering kita dengar bahwasanya berpuasa bisa menurunkan beban berat badan. Artinya dia mengurangi kadar lemak di dalam tubuhnya. Akhirnya meringankan berat badan dia yang mana lemak merupakan sumber penyakit di dalam tubuh. Bisa menyebabkan obesitas, bisa menyebabkan darah tinggi, kolesterol, gula dan seterusnya. Selain itu juga bahwasanya berpuasa memiliki keterkaitan erat dengan yang namanya ilmu kesehatan. Bahwasanya dia merupakan metode yang paling ampuh untuk detoksifikasi, mengeluarkan racun-racun, mengeluarkan detok-detok. Ketika badan atau ketika organ pencernaan makanan diistirahatkan beberapa saat, bukan tidak makan, namun diistirahatkan beberapa saat. Artinya kadar makanan yang masuk ke dalam jalur pencernaan lebih dikontrol dan dikendalikan, membuatkan dia bisa mudah membersihkan sesuatu yang mungkin merugikan bagi dia, bagi anggota tubuh seluruhnya, dibersihkan dulu, kemudian baru masukkan makanan yang baru. Merupakan proses yang sangat ampuh untuk detoksifikasi, mengeluarkan racun-racun dan detok-detok yang sangat mengganggu bagi tubuh manusia. Termasuk juga ilmu kesehatan mengatakan bahwasanya sedikitnya makan akan membuat orang tersebut mudah untuk berpikir, cerdas dalam memberikan ide dan gagasan. Artinya otaknya akan cemerlang ketika dia sedikit makan dibanding dengan orang yang makan akan lebih dekat kepada dia kebodohan. Karena terlalu banyak makan akan membuat dia akalnya tertutup, otaknya buntu, membuat dia tidak bisa berpikir banyak dan bahkan bisa menyebabkan stres dan juga depresi ketika terlalu banyak makan makanan apalagi yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dengan asar yang masyhur sampai kepada dia, dia mengatakan bahwasanya asy-syabi' yufkilul batn wa yud'iful fatina wa yusabbibu kasratun naum wa yud'if min ibadatillah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya orang yang kenyang akan membuat beban berat badan dia. Kemudian akan membuat dia juga malas dalam berpikir, banyak tidur, serta lemah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah buah hasil daripada ketika makan makanan yang banyak dan terlalu sering kenyang. Karena berpuasa artinya sedikit makan dan minim makan, atau dengan kata lain berpuasa akan membuat hal-hal tersebut hilang dari diri dia, dari pengaruh buruk dari terlalu banyak makan. Perhatikan tentang beberapa ayat yang datang dari Al-Quranul Karim sebagai penutup dari khutbah kita kali ini. Terulang penyebutan tentang kebaikan pada tiga hal berikut ini dari Al-Quranul Karim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian juga kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa antasbiru khairul lakum. Demikian juga kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa antasaddaku khairul lakum. kebaikan ada pada tiga hal ini yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim. Pertama kata Allah Subhanahu wa taala, dan berpuasa adalah baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Bersabar adalah baik bagi kalian. Bersedekah adalah baik bagi kalian. Kebaikan bagi kalian ada pada tiga hal ini. Di antaranya adalah bersedekah, di antaranya adalah bersabar, di antaranya juga adalah berpuasa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Pembawaan ayat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, berpuasa bagi kalian sangat baik apabila kalian mengetahui. Ini pada awal pertama kali dikeluarkannya kewajiban bulan berpuasa pada bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya diberikan pilihan, barang siapa yang mau berpuasa silakan, dan barang siapa yang tidak mau berpuasa juga silakan. Namun dimansuhkan dihapuskan hukum ini dengan ayat yang setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa di antara kalian yang melihat datangnya bulan maka berpuasanya. Nah, sebelumnya itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan, siapa yang ingin berpuasa silakan, siapa yang tidak ingin berpuasa juga silakan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan tentang tips dan trik bahwasanya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa sangat baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Artinya apabila di sana ada pilihan, kalau bukan pada puasa-puasa wajib, artinya ketika ada pilihan antara puasa sunnah atau tidak, maka berpuasa lebih baik karena di dalamnya terdapat begitu banyak keutamaan, termasuk di dalamnya apa yang belum pernah kita terpikirkan selama ini, menjaga kesehatan dan juga menyembuhkan penyakit yang begitu banyak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.